Yeah, a special song. Diawali senyuman dengan canda tawa, akhirnya kita jadi teman. Ku pandangi dirimu, kau begitu menawan. Dengan keceriaanmu kau membuatku nyaman. Dekat, dekat, dekat, kau semakin dekat. Hari-hari berganti hari, kita lebih lekat. Untuk memimpikan surga pun aku tak sempat. Hanya bayangan dirimu yang selalu ku ingat. Ingat kembali pertama jalan berdua. Ku tahu antara kita sudah ada rasa. Rasa yang ingin ku rangkaikan dengan kata. Tapi makin ku coba makin aku tak bisa. Kamu bisa, kata hati yang berbicara. Terus memaksa supaya mulut bersuara. Benar juga, daripada ku jadi gila, lebih baik ku katakan apa yang ku rasa. Kau satu tercipta untukku, separuh jiwaku. Ku hampa tanpamu. Oh, aku rindu belayan kasihmu. Pelukan hangatmu, kecupan bibirmu. Ku rindu berbunga-bunga, senyum hati bergembira. Sudah lama ku tunggu cintaku kau terima. Ku pun berjanji dari hati tu setia. Berdua jalani hari untuk selamanya. Apakah masih kamu ingat waktu itu? Dan ditemani malam yang dingin tak bersalju. The first kiss, ku lihat kau tanpa malu-malu. Malam itu kita berdua habiskan waktu. Waktu, tapi waktu terus berganti. Siang berganti malam dan terus berputar lagi. Rasanya waktu tak akan bisa berhenti. Karena ku ingin waktu itu berulang kembali. Jalani cinta walau kadang sedih dan senang. Dan memang luka itu membuat kita kadang menjadi lubang dan berubah menjadi bimbang. Tapi ku tahu kita bisa tenang. Kau satu tercipta untukku, separuh jiwaku. Ku hampa tanpamu. Selamanya lurus, berbatu, berduri, halangi jalan yang mulus. Cinta, kasih sayang bisa saja terhapus. Semoga kita tidak terbawa oleh arus. Problematika pasti terjadi dalam cinta, dan kita harus bisa mengatasinya. Kesalahan pasti dibuat manusia, dan jangan sampai amarah menguasainya. Berikan senyumanmu dan kita baikan. Keluarkan cemberut, tak ada lagi marahan. Kita harus saling beri kepercayaan, karena hanya itu yang bisa jadi pegangan. I'm so sorry honey, maafkanlah aku please. Minta memohon dengan sangat dan ku mengemis. Dan sekarang tak perlu lagi ada tangis. Letakkan senjata dan kita berdamai peace. Kau satu tercipta untukku, separuh jiwaku. Sabar honey, ku yakin esok lebih baik dari hari ini. Dan ku hanya bisa ucapkan sampai nanti. Ku akan menunggumu di sini sampai mati. Dari raut wajahmu ku tahu kau lelah. Menghadapi cobaan dari atas dan bawah. Menusuk, menyengat bagai sengatan lebah. Tapi hatiku tahu kau pasti bisa tabah. Sekarang waktunya perpisahan sudah tiba. Aku di sini dan kau pergi jauh di sana. Entah rasanya ditinggalkan bagaimana. Harus bisa menghadapi yang namanya hampa. Kini ku telah temukan cinta sejati. Yang sudah sekian lama aku cari-cari. Tapi bila kau tak bisa temani di sini, aku akan menunggumu di sini sampai mati. Kau satu tercipta untukku, separuh jiwaku. Ku hampa tanpamu. Yeah. Echo Show. And Miss Gina. Love Story. The Special Song.